Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ma ba'd. Ini mana terakhir? Lama yaqdi ma amara, sudah dibaca ya? Ya, tinggal dibaca ulang ya. Kemudian di antara contoh dari lama yang itu merupakan penjazm. Yang kedua dari penjazm yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari saja bil asalah. Setelah lam, lamma. Nahu lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali manusia belumlah menunaikan apa saja yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa i'rabuhu, sisi i'rabnya lamma harfu nafin wa jazmin yaqdi. Fi'l al-mudari' majzumun bilamma. Qada yaqdi. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illati min akhirih wa huwa al-ya'. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ma yaqdi ma ismun mawsulun bima'na alladhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yaqdi ma maf'ulun bih. Amara fi'l al-madin wal hadha dhamirun muttasil في محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه جوازا تقتره هو فاعل أمر هو يعود إلى ما موصوله وجملة أمره من الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول والجملة هنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد محذوف عائد محذوف عائد من الضمير الذي يعود إلى ما موصوله محذوف كما قال أبو البقاء والكرخي وغيرهما والتقدير تقدير الكلام كلا لما يقضي ما أمره به ربه كلا لما يقضي ما أمره به ربه sekali-kali belumlah manusia menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya. Wahu muskil. Lakin fi hadha taqdir iskal. Min haythu anna al-a'ida al-majrura la yuhdaf illa idha jurra bima jurra bihil mausul. Dari sisi bahwasannya al-a'id yang majrur tidak boleh dibuang. A'id yang majrur, di sini a'id majrur mana? Taqdirnya apa? Bihi. Itu yang dibuang katanya. A'id yang kembali kepada ma itu majrur. Takdirnya bihi. Ada iskal. Dari sisi bahwasanya a'id yang majrur tidak boleh dibuang. Kecuali apabila jurrobi majrobihil mausul. Dia dijarkan dengan huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Di sini isim mausulnya ma tidak dijarkan. Oleh huruf jar yang semisalnya. Ba misalkan. Contoh. Yang sesuai kaidah marartu biman marartu dibuang di sini bihnya. Boleh kenapa? Karena di situ aidnya majrur dijarkan oleh apa yang mengejarkan mausulnya yaitu man bi. Man di sini dijarkan oleh bi. Maka boleh dibuang. Apa contoh ayat yang lain? Wa yashrabuna mimma tashrabun ya. Wa yashrabuna mimma tashrabuna. Di situ mana aidnya? Mahdhuf takdirnya apa? Tashrabuna minhu. Kenapa di sini boleh dibuang aidnya yang berupa isim majrur? Karena dia dijarkan oleh huruf jar yang mengejarkan isim mausulnya. Mimma ya wa yashrabu mimma tashrabun. Nah, itu iskalnya, paham? Di sini dikatakan oleh Abu Al-Baqa bahwasanya aid yang kembali kepada ma itu mahdhuf takdirnya bi. Iskalnya tadi. Min haith annahu jurra. Bi ghairi ma jurra bihi al-mausul. Ay bih. Yeah. Marartu biman marartu ay bih. Ya'ni biman marartu bih. Thumma ra'aitu suja'i ashara al-jawab bi qawlihi lamma yaqdi ma amarah. Ay lam yaf'alilladhi amarahu bih. Rabbuh. Fama mausulun. Wal'a'idu mahzuf. فيقدر متصلا لأن أمر يتعدى بنفسه وليقال يلزم عليه اتصال الضمير مع اتحاد رتبة وهو ممنوع لأن محل المنع في الملفوظ به لا المقدر لزوال القبح اللفظي أو يقدر منفصلا. Kemudian kata Asy-Syarih rahimahullah, saya melihat As-Suja'i mengisyaratkan kepada jawaban daripada firman Allah Subhanahu wa taala lamma yaqdi ma amara. Ya, jawaban dari iskal tadi yang mengatakan bahwasanya aid daripada ma adalah mahdhuf. Ai lam yaf'al allazi amarahu bihi rabbuh. Sepertinya amarahu ya, amarahu rabbuh. Fama mausul, maka kata Suja'i ma mausul wal aid, aidnya mahdhuf. Berarti amarahu dibuang haknya. Di sini amarahu bih. Sepertinya wallahu alam ya kurang tepat, yang lebih tepat tidak sebutkan bih. Karena dikatakan di sini wal aid mahdhuf, aidnya mahdhuf. Fa yuqaddar muttasila, maka ditakdirkan amil yang mahdhuf itu muttasil, amarahu gitu. Kenapa? Lianna amara yata'adda binafsih. Karena amara adalah di antara fi'il yang dia muta'addi dengan sendirinya. La, mada, laisa da'iman yahtajila harfil jar. Lianna amara yata'adda binafsih. Karena amara itu muta'addi dengan sendirinya. Wa la yuqalu, sehingga tidak boleh dikatakan yalzam alaihi tisalu dhamir ma'ati hadir utsbah. Seandainya ditakdirkan aidnya mahdhuf, berarti kan amarahu. Ada yang mengkritiki, ah ini konsekuensinya adalah menyatukan ya dua isim, dua dhamir yang satu rutbah. Ini kan enggak boleh. Maka dijawab oleh beliau As-Suja'i, wa la yuqalu yalzam 'alaihi ittisal dhamir. Sehingga tidak dikatakan bahwasanya ini mengharuskan bersambungnya dhamir ya dengan bomir yang lain, mati hadir utsbah, bersamaan dengan satunya tingkatan bomir itu. Wahuwa mamnu', yang seperti ini mamnu'. Jangan dikatakan demikian, kata beliau. Jangan dikatakan dengan menakdirkannya bomir haya mahduf setelah amarah, itu berkonsekuensi kepada bersambungnya dua bomir yang satu rutbah. Wahuwa mamnu', ini terhalang di sini. Kelaziman ini terhalang. Lianna mahallal man'i fi al-mahfuzi bih, karena yang dilarang itu tempatnya adalah fil malfudhi bih, pada domir yang dia dilafazkan. Seperti amarahuhu, kalau dilafazkan hu yang keduanya, hak yang keduanya, ini yang dilarang. Lal muqaddar, tapi tidak pada yang ditakdirkan. Kenapa? Li zawalil qubhil lafzi au yuqaddar munfasila. Karena hilangnya kejelekan yang berkait dengan lafaz. Seandainya disebutkan amarahuhu, ya enggak boleh emang, jelek ini dari si lafaz. Tapi kalau ditakdirkan, la mani'afi. Ya, awalah maniamah, tidak ada penghalang bersamanya. Nah, itu yang pertama ditakdirkan aidnya mahdhuf, takdirnya amarahu. Gitu. Au yuqaddar munfasila, atau ditakdirkan aidnya munfasila, amarahu iyah berarti. Wala yuqal innal aid al munfasil mumtani hadfuhu li anna mahallahu idza hasala labs wala labsa huna. Afadahu shin asy-Syanwani intaha. Dan tidak pula dikatakan innal a'id al-munfasil mumtani', bahwasanya a'id berupa dhamir yang munfasil itu terhalang, tidak. Ya. Mumtani' hadzuh, saya ulangi, tidak boleh juga dikatakan kalau seandainya ditakdirkan a'idnya dhamir munfasil iya, tidak boleh dikatakan bahwasanya al-a'id al-munfasil, a'id yang munfasil mumtani' hadzuh, tidak boleh dibuang. Ini tidak bisa dikatakan demikian. Kenapa? Li'anna mahallahu idza hasala labs. Larangan untuk membuang aid yang munfasil itu apabila terjadi labes, kerancuan. Ya, wala labsahuna, sedangkan di sini tidak ada labes, sehingga meskipun dibuang aidnya maka tidak mengapa. Afadahu Syanwani, sebagaimana faedah ini diberikan oleh Asy-Syanwani insha. Ini masih bisa dibaca sih deh. Wala yuqalu innal a'ida al-munfasil, balik lagi. Qultu fa idza qaddarnahu munfasila kana taqdir ma amarahu iyyah rabbuh. Saya katakan, kata Asy-Syarih memperjelas perkara di atas, apabila kita menakdirkan dhamir munfasil yang itu merupakan a'id yang kembali kepada ma, apabila kita menakdirkan a'idnya munfasil maka takdirnya ma amarahu iyyah rabbuh. Enggak ada iskal kan, seandainya yang ditakdirkan seperti ini. Kalau tadi yang menakdirkan mbak, ada iskal, ada yang mengkritiki. Di sini huruf jar ataupun isim kok dijarkan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya, dalam kondisi isim mausulnya tidak dijarkan dengan huruf yang semisal. Ini enggak ada iskal. Dengan kita menakdirkan domir yang seperti ini. Tanpa huruf jar. Apabila kita menakdirkan aijnya munfasil, maka takdirnya adalah ma'amarahu iyyahu rabbuh. Wa idza qaddarnahu muttasilan kana taqdiru ma amarahu hu biha ainil ula aidun ila al insan wa thaniyatu aidun ila ala ma al mausulah. Apabila kita menakdirkan aidnya muttasil, maka takdirnya adalah ma amarahu hu biha aini dengan dua ha. Ha yang pertama kembalinya kepada insan, ma amarahu apa yang manusia diperintahkan. Wasaniyah dan hal yang kedua, aidatun ala mal mausulah, kembali kepada mal mausulah. Wa idza qulna bima qaddarahu Abu al-Baqa, dan apabila kita berpendapat dengan apa yang diucapkan oleh ataupun yang ditakdirkan oleh Abu al-Baqa, apa itu yang dikatakan oleh Abu al-Baqa? Aidnya adalah apa? Bihi. Apabila kita berkata dengan perkataannya Abu al-Baqa yang beliau menakdirkan dan juga selainnya, saya ulangi, wa idza qulna bima qaddarahu Abu al-Baqa, apabila kita mengatakan dengan apa yang ditakdirkan oleh Abu al-Baqa dan selainnya, maka ba'nya zaidatun. Enggak ada iskal juga ini juga, enggak ada iskal juga. Karena ba'nya dibawa kepada ba' zaidah. Taukidiyah. Wa likauniha zaidah, dan karena ba'nya zaidah, lam nandur hina idzin likaunil mausul lam yujar bima jurra bihil a'id. Karena ba'nya zaidah, maka tidak butuh lagi kita untuk melihat apakah mausulnya dijarkan oleh yang semisal dengan apa? Yang mengejarkan dhamir tadi. Tidak perlu melihat itu. Karena huruf jar zaid dikatakan di sini, li'annal harfa zaid kal ma'dum. Karena huruf jar tambahan seperti tidak ada. Gitu. Berarti tidak ada iskal kan? Dipahami gini? Hah? Ngerti ya? Paham? Ada yang belum paham? Ada yang masih nyurang-nyurang banget? Hah? Paham enggak? Kelihatannya belum paham. Yang mana yang belum paham? Abu al-Baqa semua toh? Hah? Telat. Oh, jangan salahkan diriku, salahkan dirimu yang telat. Mudah kan insyaallah ya. Jadi paham ya. Jangan telat. Ya. Jangan telat datang, jangan telat mikir juga. Ya. Kemudian alam. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Wa alam wal jazimu innama huwa alam. Wal hamzatu innama dakhlat litufida takrira. Falamma dakhala laha fil amali. Nahu alam nashrah laka sadrak. Ay alam nafsahuhu bin nubuwah. Alam nafsahu bin nubuwah. Hatta wasi'a munajatul haqqi wa da'watul khalqi wa alam nusawwi'ahu bima awda'na awda'nahu minal hukmi ba'da syikki Jibril ba'da syakki Jibrili ba'da syakki Jibril lahu marratin wa i'rabuhu alam harfu takririn wa jazmin ay syarahna laka walidha utifa alaihi almadhi wa huwa wa wada'na anka wizrak li'anna al-istifhama takririya idha dakhala ala manfi qarrarahu fasara al-ma'na qad syarahna nasrah fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu akhirihi wa amma qira'atu alam nashraha bifathil ha'i fataqulu fiha nashrah nashraha fi'lun mudari'un mabniun 'ala fathhi liittisalihi bi nunit tawkidil khafifatil mahdhufati al mutajazza 'anha bil fathati kama qalahu ibnu malik wa fa'alahu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu wa laka jarun wa majrurun muta'alliqun bi nashraha sadra maf'ulun bihi wal kafu mudafun ilaih wa alamma wa asluha lamma qurinat biha hamzatul istifhami takriri kama fi alam kaqawlihi ala hina ala hina atabta al-mashiba ala siba wa qultu alamma ashu wa syaibu wa zi'un. Qalahu nabaghatu dhabiyani min qasidatin natawili. Al-lughatu qawluhu atabta yurwa bi'ainin muhmalatin. Atabtu yurwa bi'ainin muhmalatin ba'daha alifun. Wa ba'daha al-alifu. Kepada al-alifi ta'un. Musannatun min fauqi ba'daha. Muhadatun sakinatun indal itabi. Ay lammat. Wa yurwa ayantu. Biyain tahtiyah. Ba'da al-aini ba'daha nun sakinatun indal ayani. Bima'na ar-ru'yah. Ay syahattu. Wal-mashiba wa syaibu. Bima'na wahid. Didu syabab. Wasiba. Bikasir sodi. Al-muhmalati. Al-mailu. Ilal jahli. Wayuqalu. Soba. Yasbu. Sobban. Wasubu. Wasubuan. Wasahul ifaqati. Minal sukri. Walwazi'il mani. Wi'arabuhu. Ala harfi jarin hina majrun bi ala mabniun al fathi ala al arjah likaunhi mudafan ila mabni asalatin wa huwa atabtu wa yurwa ala hini bil khafdi ala al irabi qalahu al azhari wa ghairihi qala al aini wa ala al awwal hiya dharfun kama qala kama fi qawlihi ta'ala wa dakhala al madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ay, waktu khoflatin, waktun khoflatun. Wal makna, fi wakti atabtu. Wa ala sani, li ta'lili. Ay, li ajli siba kama fi walitukabbiru allaha ala mahadakum. Atabtu, fi'lun wa fa'ilun. Wal mashiba, maf'ulun bihi. Wa ala siba, jarun wa majrurun. Wa alamatu jari kasratun maqaddaratun ala al-alifi. Mana amin duhuriha at-ta'adduru. Liannahu ismun maksurun. Wa qultu fi'lun wa fa'ilun. Alamma harfu takririn wa jazmin. Ashu fi'lun mudari'un. Majuzumun bi alamma. Wahuwa majuzumun wa alamatu jazmihi hafu harfil allati. Min akhirhi wahuwa al-wawu. Wa qulhu wa syaibu al-wawu wawu al-hali. Asyaibu mubtada'un. Wazi'un khabarun. Wal makna anna sya'arun mazkura baka li ajli subwatihi wa mailihi ila mahbubihi thumma raji' ala nafsihi bil malamah bil malamati ala al-in himaki fi sukri subwati. Wawakhoha ala adami sahwi minhu ma'a wujudil mani'i anit talabbusi bidhalika wa huwa syaibu alladhi la yaliku bi sahibihi at-talakhuti ala talattuhi bi adnasi syahwati li'anna al-abiyata qalilul hamli lidunsi lidanasi qalahu ad-dimamini wa syahidu fi qawlihi alamma haithu aminatil jazma fi asah. Kemudian penjazm berikutnya yang dia menjazmkan satu fi'il mudhari' ataupun satu fi'il saja alam. Lam lamma alam. Wa alam. Al jazm innama huwa lam. Wal hamzatu innama dakhalat litufida taqrira litufida at-taqrira fala madkhala laha fil 'amal. Alam yang menjazmkan hanyalah lam, sedangkan hamzah innama dakhalat tidak lain dia dimasukkan litufida at-taqrir untuk memberikan faedah takrir makna penetapan. Fala madkhala laha fil amal, sehingga tidak ada amalan bagi hamzah. Nahu alam nashrah laka sadrak. Maknanya alam nafsahu bin nubuwah, bukankah Kata Allah, kami telah meluaskannya dengan nubuwah. Hatta wasi'a munajatul haqqi wa da'watul khalqi. Sehingga luas dadanya untuk menerima al-haq dan juga berdakwah kepada para makhluk. Wa alam nuwassi'hu bima wada'nahu min al-hikami ba'da syaqqi Jibril lahu marrat. Dan bukankah kata Allah kami telah meluaskannya dengan apa yang kami simpan dalam dadanya dari hikmah setelah Jibril membelah dadanya berkali-kali waktu beliau masih kecil alaihi salatu wasalam dan juga ketika Isra dibelah dadanya dibersihkan oleh Jibril alaihi salam. Ini juga nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada nabinya. Wa i'rabuhu alam harfu taqririn wa jazmin ay sharahna laka wa lidzalika 'athafa 'alayhi al-madi. 'Athafa 'alayhi al-madi. Wa huwa wada'na 'anka wizrak لأن الاستفهام التقريري إذا دخل على منفي قرره فصار المعنى قد شرحنا. إعرابnya alam harfu taqrir. Wajazmin disatukannya alam harfu taqriri wajazmin. Ay maknanya syarahna lak sungguh kami telah meluaskan untukmu dadamu. Walidha utifa alaihi al-madi oleh karena alam fungsinya takrir penetapan maka diapofkan kepadanya fil madhi yaitu yang setelahnya wa wada'na 'anka wizrak alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na diapofkan kepada nashrah meskipun dia fil mudhari kemasukan alam maka dia menjadi makna takrir dan juga memberikan faedah makna madhi. Lianna al-istifham taqriri, karena istifham taqriri idza dakhala 'ala manfiyyin, apabila istifham taqriri masuk kepada fi'il yang manfi, qarrara berubah menjadi penetapan. Ya. Seperti lam uhsin ilaika, saya belum berbuat baik kepadamu. Di sini penafian, fi'ilnya uhsin dinafikan oleh lam. Ah, ketika dimasuki hamzah alam uhsin ilaika berubah maknanya yang tadinya penafian menjadi penetapan. Bukankah saya telah berbuat ihsan kepadamu? Berbuat belum? Sudah, maknanya apa? Qad ahsantu ilaika. Maknanya kan? Merubah makna nafi menjadi isbat. Takrir. Fasaral makna, maka jadilah makna alam nashrah. Qad syarahna, sungguh kami telah meluaskan untukmu. Nashrah fi'l mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi sukunu akhirih. Wa amma qira'atu alam, adapun qira'ah alam nashraha. Ada dalam qira'ah yang lain di mana dibaca ha dengan fathah alam nashraha. Bi fathil ha dengan fathah pada ha. Fataqulu fiha, maka engkau katakan padanya dalam i'rab nashrah fi'l mudari' mabni 'ala al-fath. Kenapa? Litisalihi binuni taukidil khafifah. Karena dia bergandengan dengan nun taukid khafifah al-mahdufah yang dibuang. Aslinya apa? Nashrohan dibuang. Tanwin taukidnya dicukupkan dengan fathah. Karena dia bersambung dengan nun taukid khafifah yang dibuang dan dicukupi dengan fathah. Kama qalahu Ibnu Malik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik. Kayak gitu ya terjemahnya. Jangan sebagaimana Ibnu Malik mengatakannya. Itu bertele-tele. Lebih cepat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban. Dan fa'ilnya mustatir pada nashrah. Secara wajib takdirnya nahnu. Laka jarun wa majrur. Muta'alliqun binashrah. Sadra maf'ulun bih wal kaf mudhafun ilaih. Selesai. Alam. Kemudian yang keempat. Alamma. Lam. Kemudian lamma. Alam dan alamma. Wa asluha lamma. Qurinat biha hamzatu. Al-istifham. At-taqriri kama fi alam. Aslinya alamma adalah lamma. Kemudian digandengkan bersamanya hamzah istifham takriri. Sebagaimana pada alam. kaqawlihi, seperti ucapan seorang penyair, ala hina atabtul mashiba ala siba wa qultu alam ashu wa syaibu wazi'u. Ala hina atabtu, ketika saya mencerca al-mashib masa tua ini, ala siba, karena sebab masih adanya kecondongan kepada syahwat seperti anak muda, wa qultu alamma, maka saya katakan kepada diriku, alamma ashu wa syaibu wazi', belumkah datangnya untuk saya sadar insaf, wa syaibu wazi', dalam kondisi uban-uban sudah menghalangi asubuah ini, sudah tua masih keinginannya kayak anak muda aja gitu, kecondongannya seperti anak muda, dia mencerca dirinya sendiri. Qalahu an-nabighatu adh-dhibyani, dikatakan oleh an-nabighah adh-dhibyani, min qasidatin min at-tawil, dari qasidah dengan wazan at-tawil. Al-lughatu sisi bahasa. Qawluhu atabtu yurwa bi'ainin muhmalatin ba'daha alifun wa ba'da al-alifi wa ba'da al-alifi ta'un muthannatun min fawqu wa ba'daha muwahadatun sakinatun min al-itabi aylumtu wa yurwa ayantu biya'in tahtiyatin ba'da al-ayni ba'daha nunun sakinatun min al-ayan min al-iyan bima'na ru'yah ay shahadtu wal-mashib wa shay bima'na wahid diddu shabab wa siba bikasri sad al-muhmalati al-mailu ilal jahli. Sisi bahasa, ucapan penyair atabtu diriwayatkan dengan ain yang tanpa titik untuk membedakan dengan ghain. Ain tanpa titik setelahnya alif, a. Setelah alif wa ba'da al-alif ta. Iya. Ta'at, iya. Yang bertitik dua di atasnya. Setelah ta wa ba'daha muwahhadah. Iya. Kemudian setelahnya ba yang bertitik satu, yang disukun. Diambil dari al-itab, yang maknanya lumtu, saya mencerca. Lama yalumu, lumtu. Wa yurwa ayantu, dan diriwayatkan, ayantu dengan ya, tahtiyah, yang bertitik dua di bawah. Setelah ain, kemudian setelahnya nun, yang sukun. Diambil dari al-iyan, bima'an ar-ru'yah, melihat. Ay syahadtu, yakni maknanya syahadtu, wal masyib, wal syaib, satu maknanya. Al masyib, wal syaib, maknanya satu. Yaitu biddu as-syabab, lawan dari as-syabab, tua, lawannya muda. Wasiba dikasri sad al-muhmala, siba dengan kasra sad yang tanpa titik, maknanya al-mailu ilal jahli, kecondongan, kecenderungan kepada kebodohan. Wa yuqal, dan dikatakan saba yasbu siban wa sabwatan. Saba yasbu siban wa sibwatan wa sabwatan, dua masdarnya ya. Wasahu maknanya alifaqah, sadar, insab ya. Min asukr wal wazi, sadar dari sukr, kemabukan. Wal wazi maknanya al mani', yang menghalangi. Al-i'rab, sisi i'rabnya ala harfu jarrin. Hina majrurun bi'ala mabni ala al-fathi ala al-arjah likaunihi mudhafan ila mabni. Ah, ini ada faedah baru. Hina dijarkan oleh ala, dan dia mabni di atas fathah menurut pendapat yang rajih. Di sini ada isyarat ya tentang binanya hin ketika diudhafahkan kepada yang mabni. Sebagian mengatakan mu'rab, sebagian mengatakan mabni, yang itu yang rajih, yang mabni. Kenapa? Likaunihi mudhafan, karena dia didhafahkan kepada yang mabni. Asalatan, secara aslinya, yaitu fi'il madhi, mabni kan? Jadi disebutkan di dalam Syuzur Zahab oleh Ibn Hisham, bahwasannya isim-isim zamannya mubham, ketika dia didhafahkan kepada yang mabni, maka dia mabni, yang rajih. Ini contohnya, ala hina atabtu. Atab kan apa? Mabni fil madhi, itu yang rajih. Adapun kalau didhafahkannya kepada yang mu'rab, maka dia mu'rab. Seperti hadza yaumu la yantiqun. Hadza yaumu, di situ mu'rab, khabar. Kenapa? Karena didhafahkan kepada fil mudhari yang mu'rab. Meskipun ada yang membaca yauma juga. Likaunihi mudhafan ila mabniyin, karena dia didhafahkan kepada isim yang mabni asalah secara aslinya, yaitu fil madhi. Wa huwa atabtu, yaitu atabtu. Wa yurwa ala hini, dan diriwayatkan dengan kasra ala hini, dengan khafad. Ala al-i'rab, dengan menjadikannya mu'rab. Qala al-Azhari wa ghairuh, ini seperti yang dikatakan oleh al-Azhari dan yang lainnya. Qala al-aini wa ala al-awwali hiya zarfun wa ala, cara bacanya ini yang benar ya. Qala al-aini wa ala al-awwalu hiya zarfun kama fi qawli ta'ala wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Dan ala yang pertama dalam bashir tadi, ala hina atabdul mashiba ala siba. Ada dua ala di sini kan? Ala yang pertama adalah zarf, sebagaimana semisal dalam contoh ayat firman Allah Ta'ala, wadakhala al-madinah ta'ala hini ghaflati min ahliha. Maka Nabi Musa pun memasuki al-madinah, negeri tersebut, dalam kondisi penduduknya lengah. Maknanya zarf ya waqta ghaflatin, waqta ghaflatin, di waktu lalai para penduduknya, lengah. Wal makna, sehingga makna dari ucapan menyair ini, waqta atabtu, di waktu saya mencerca. Kemudian ala asani, ala yang kedua, maknanya ta'lil, ta'lil, untuk ta'lil, menunjukkan ta'lil. Ay li ajlis siba, ya li ajlis siba, karena sebab as-siba, kecondongan kepada syahwat. Ya. Saya, ya, di waktu saya mencerca, masa tua, karena sebab adanya kecondongan kepada perbuatan jahil. Nah, itu maknanya. Kama fi, sebagaimana dalam contoh ayat Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum ala. Di sini ala, maknanya apa? Ta'lil. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menunjuki kalian. Ya kan? Atabtu fi'lun wa fa'il wal mashib wa fa'lun bi 'ala as-siba jarun wa majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha ta'azzuru li'annahu ismun maqsurun wa qultu fi'lun wa fa'il alamma harfu taqririn wa jazmin ashu saha yashu فعل مضارع مجزوم بألم وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهو الواو وقوله والشيب مدين جبن بنائر والشيب الواو وهو الحال الشيب مبتدأ وازع خبر والمعنى معنى بشيرني أن الشاعر المذكور بكى لأجل صبوته وميله إلى محبوبه ثم رجع على نفسه بالملامة على الانهماك في سكر صبوه ووبخها على عدم الصح منه مع وجود المانع عن التلبس بذلك وهو الشيب الذي لا يليق بصاحبه التلطخ بأدناس الشهوات لأن البياض قليل الحمل للدنس. Makna ucapan penyair ini adalah bahwasanya penyair yang disebutkan baka, menangis karena sobwatihi wa mailihi ila mahbubih, ya, kejailannya dan kecondongannya kepada kekasihnya. Kemudian setelah itu roja'a ala nafsih, kembali kepada dirinya, sadar dengan mencerca dirinya karena larut fi sukri sabwa, al-inhimak larut dalam kemabukan, ya, as-sabwa, kecondongan kepada perkara-perkara yang jahil. Wa wabakhaha ala adami sahwi, dan dia mencerca dirinya karena belum juga sadar, ya. Ma'wujudil mani', padahal sudah ada penghalangnya yang menghalangi dia untuk berbuat demikian, ya, ani talabbus bidzalik, dari bergelimang itu semua, yaitu apa, penghalangi asyib uban alladzi la yaliqu bi sahibih, yang mana tidak pantas orang yang sudah beruban untuk dia talatuh, berlumuran dengan kotoran-kotoran noda-noda syahwat, karena albayab, orang yang sudah tua yang putih rambutnya, qalilul hamal lidanas, ya, sedikit seharusnya kemampuannya untuk memikul dosa-dosa, kotoran-kotoran. Seharusnya demikian. Qala damamini wa syahidu fi qawlihi alamma haythu amilatil jazma fi ashu. Kata damamini yang menjadi pendukung pembahasan kita dalam ucapan menyair alamma hay alamma, yaitu alamma pada ucapan menyair alamma haythu amilat diman alamma beramal jazm pada ashu. Ya, pada ashu. Sampai sini ada yang mau disampaikan, ada yang belum faham? Bismillah. Qala syarih walamul amri wa hiya allati yatlubu biha al-fi'lu wa mithluha lamud du'a wa hiya fil haqiqati lamul amri walakin summiyat bidzalika ta'adduban bina'an 'ala rajihi fil usuli min annahu la yushtaratu fil amri wan nahi uluwun wala isti'la'u wa qila annahu yushtaratu fihi madzalik wa 'alaihi fa in kana at-talabu bihi mimman huwa dunaka fa huwa amrun nahwu liyunfiqdu sa'atin min sa'atihi wala taqrabu az-zina wa in kana at-talabu bihi mimman huwa fawqaka fa huwa du'a'un nahwu waliyuqdu 'alaina rabbuk rabbana la tu'akhidhna wa in kana at-talabu bihi mimman huwa nadhiruka fa huwa iltimas kaqaulika liman la tata'ayyan 'alaihi ta'atak lita'unnu bihajati la taf'al kadza nahwu liyunfiqdu sa'atin hadha mithalu lamul amr hadha mithalu lamul amri wa i'rabuhu allamu lamul amri yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamul amri wa alamatu jazmihi sukunu akhirihi dhu fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi alwawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu min al-asma'is sittati wa huwa mudhafun wa sa'atin mudhafun ilayh liyaqdi 'alaina rabb liyaqdi 'alaina rabbuk hadha mithalu lamu du'a wa i'rabuhu allamu lamu du'a yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a wa huwa majzumun wa alamatu jazmihi hafu harfil illati min akhirihi wa huwa al-ya alina jarun wa majrurun wa rabbu fa'ilun wa huwa mudhaf wal kaf fi mahalli jarrin bil idafah wa qad istufida min al-mithalaini anna lamat talabi muharrakatun bil kasri tashbihan laha bilamil jarri wa salim taftat taftat tafhahuha wa iskanuha ba'dal wawi ba'dal wawi wal fa'i al atifataini aktaru min tahrikiha nahu falyastajibu li wal yu'minu bi wa qad tuskanu ba'da thumma nahwu thumma liyaqdu tafatahum fi qira'ati kufiyin wa qalun wa fi dhalika radda ala man qala innahu khasu bi syi'ri qala al faqihi wa tadkhul ya'ni lamu talabi ala fi'lil kha'ibil mutakallimi wal mukhatabi wal mukhatabil majhuli dunal ma'lumi istighna'an anhu bi af'ala intaha wa qala ghayruhu wa idza kana marfu'u fi'lit talabi fa'ilan mukhataban istighna anil kalami bi sihati af'ala ghaliban nahwu qum waq'ud wa tajibul lamu in intafat al fa'iliyatu nahu litaunna bihajati wadukhulul lam ala fi'lil mutakallim qalilun sawa'un akana al mutakallim mufradan ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam kumu fali usalli lakum aw ma huwa khairuhu ka qawlihi ta'ala wal nahmil khotoyakum wa aqallu minhu dukhuluha fi fi'lil fa'ilil mukhatabi ka qira'ati jama'atin fabidzalika faltafrahu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam litakhudhu masafakum qala ad-damamini wa la yunqasu indal basriyyin wa ibaratu ibn anqa wa shadda dukhuluha fi amril mukhatabil ma'lumi nahwu wal takum anta ya bana khairi quraishin wal taqdi hawaijal muslimina wa quri'a bihi shududan intaha wa qad tuhdhaful lamu wa yabqa 'amalaha wa dhalika fi darurati syi'rika qawlihi wa la tastatil minni baqa'i wa muddati walakin yakun lil khairi minka nasibu wa qasahu ibn maliki ba'dal qawli wa ja'ala minhu qawluhu ta'ala kulli ibadiyalladhina amanu yukimu sholah ay li yukimu wa qala khairuhu anna yukimu majzumun fi jawabit talabi wa huwa qalla Qala al-Isami wala tafsilu la mutalabi an ma'muliha bi ma'mulihi wala bi ghairihi. Walamul amr, kemudian penjazum berikutnya yang kelima ya. Lam alam, lam lamma. Alam alamma, lamul amr yang kelima, lamul amr wa du'a. Wa hiya allati yutlabu biha al-fi'lu. Lamul amr adalah lam yang dituntut dengannya satu perbuatan. Wa mithluha lamud du'a, yang semisal dengan lamul amr yang dia mengandungi makna tuntutan adalah du'a. Wa hiya fil haqiqati lamul amr, dan lamud du'a hakikatnya sama dengan lamul amr. Walakin summiyat bidzalika ta'adduban bina'an 'ala ar-rajih fil usul min annahu la yustaratu fil amri wan nahyi 'uluwun wala isti'la'un. Hanya saja disebut dengan lamud du'a dalam rangka adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bina'an 'ala ar-rajih, dibangun di atas pendapat yang rajih. Ulangi, walakin summiyat bidzalika ta'adduban, hanya saja disebut lam ad-du'a ataupun lamul amr yang diarahkan kepada yang di atas dengan lamud du'a ta'adduban dalam rangka adab. Bina'an 'ala rajih, dibangun di atas pendapat yang lebih rajih, katanya fil usul, dalam ilmu usul, bahasanya la yustarat fil amri wan nahi, tidaklah dipersyaratkan pada perintah dan larangan adanya ulu ataupun isti'la. Wa qila annahu ishtarat fihi madzalik, ada juga yang mempersyaratkan ya di dalamnya ulu dan isti'la. Kalau misalkan itu amr, disyaratkan agar isti'la, ulu dari yang atas yang lebih tinggi. Wa alaihi fa in kana talabu bihima mimman huwa dunak fa huwa amr, atas dasar ini maka at-talab bihima, dengan keduanya, al-amr wan nahi, at-talab dengan amr dan nahi, mimman huwa dunak, kepada orang yang di bawahmu, fa huwa amr, maka dia amr namanya. Contoh, liunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang dia memiliki keluasan harta menginfakkan sebagian keluasan hartanya, sebagian hartanya. Liunfiq, di sini syahidnya yunfiq majzumun bila bilami al-amr, ya, walamatu jazmihi as-sukun. Wala taqrabu zina, ini apa, ini contoh apa? La apa? La amr juga. La nahi. La fin nahi. La taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Sudah sering kita ulang, maksudnya kalau amr itu mana apa? Tolabul fi'l, tuntutan. Tapi tuntutan untuk berbuat. Kalau nahi, tolab juga, tapi tolabul kaf, tuntutan untuk menahan perbuatan. Iya kan? Kalau amr, tolabul fi'l, seperti contohnya ini yang disebutkan di sini. Liunfiq dhu sa'ah, berinfak. Kalau nahi, tolabul kaf, la taqrabu zina, tahan diri, jangan kau dekati zina, iya kan? Wa in kana talabu bihima mimman huwa fawqaka fa huwa du'a. Dan apabila tolab dengan keduanya, dengan lam dan la, atau dengan keduanya, wa in kana talab bihima mimman huwa fawqak, dengan la dan apa, dengan lam dan la, dan apabila talab tuntutan dengan keduanya, lam dan la, mimman huwa fawqak, kepada orang yang lebih tinggi di atasmu, fawa du'a, maka ini disebut dengan du'a. Contoh, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya ya rabbu, wahai malaikat penjaga neraka, ini ucapannya ahlun nar kepada malik, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malik, hendaknya rabbu membinasakan kami saja. Ini disebut apa? Doa. Alam fi doa. Lamu doa. Ya contoh yang la nahiyahnya. Rabbana la tuakhidna. Rabbana la tuakhidna. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami. Wa in kana talabu bihima mimman huwa nadhiruka fahuwa al-iltimas. Ka qawlika liman tata'ayyan alaihi ta'atuka. Lista'in bihajati. La taf'al kaza. Adapun talab dengan keduanya, dengan lam, al-amr dan la nahiyah, dari orang yang sederajat denganmu, setingkat denganmu, umurnya ataupun pekerjaannya, maka disebut dengan iltimas. Istilahnya iltimas. Ka qawlika, seperti ucapanmu kepada orang yang tata'ayyan alaihi ta'atuk. Harus taat kepadamu. Ya. Litu'in bihajati. Hendaknya kau bantu. Ya, urusan saya ini. Kerjaan saya ini. Ya, ini kan semisal kepada orang. Ya, yes, partner dia. Satu pekerjaan dengan dia. Bantu saya ini. Ya. La taf'al kadza. Jangan kau perbuat ini. Nahu. Contoh. Liunfiq dhu sa'ah. Hadha mithalun. Misalu lamil amr. Liunfiq dhu sa'ah adalah contoh dari lamul amr. Wa i'rabuh dan i'rabnya al-lam lamul amr. Yunfiq fi'lun mudari' majzumun bilamil amr. Wa alamatu jazmihi sukunu akhiri. Dhu fa'il. Wa huwa marfu' wa alamatu rafi' al-waw niyabah anil dhamma li'annahu minal asma'i sittah. Wa huwa mudaf. Sa'ah mudafun ilayh. Liyaqdi alaina rabbuk. Kemudian contoh berikutnya. Liyaqdi alaina rabbuk. Hadha mithalun mithalu lami du'a. Ini contoh dari lam ad-du'a. Liyaqdi alaina rabbuk. Dari hamba kepada Rabb. Kalau yang sebelumnya dari Rabb kepada hamba. Ya Rabbnya lam lamu du'a. Kalau sesama hamba berarti apa? Iltimas ya. Ya, meskipun mungkin jabatannya lebih tinggi, enggak pas yang dikatakan doa. Ya. Masih satu derajat. Derajat kehambaan. Sama-sama hamba. Ya. I'rabnya, lam lamu du'a. Yaqdi fi'il mubari' majzumun bilami du'a. Wahuwa majzumun wa'alamatu jazmihi hadfu harfil illah min akhirih. Wahuwa al-ya. Qadha yaqdi. Liyaqdi. Alayna jarun wa majrur. Rabbuk rabbu fa'il wa huwa mudaf wal kaf fi mahalli jar bil idafah. Wa qad ustufida min al mithalaini anna lam al talab muharrakatun bil kasri tashbihan laha bil lamil jar. Bisa diambil faedah dari dua contoh yang dicontohkan oleh musannif liyunfiq dhu sa'ah liyaqdi 'alaina rabbuk, bahwasanya lam al talab apakah lid du'a ataupun lil amr, muharrakatun diharokati kasrah. Kenapa? Tashbihan laha bilamil jar. Karena dia diserupakan dengan lamul jar. Lamul jar ya kasrah. Wa Sulaim taftahuha. Adapun qabila Sulaim manfathah lamul amr. Di sini taunya qabila karena di sini mu'anas ta ya, taftahuha. Wa iskanuha bukan nama orang ya. Kalau nama orang mudzakkar. Nama qabilah sehingga di sini taftahuha pakai ta muannas. Wa iskanuha ba'da al-wawi wal fa'il 'athifataini aktsar min tahrikiha. Dan mensukun lamul amr wa du'a setelah wawu dan fa 'athifatain aktsar. Lebih banyak minta tahrikiha daripada diharokati. Contohnya fal yastajibu li wal yu'minu bi. Terkumpul di sini dua. Lamul amr sekaligus. Dalam kondisi disukun. Kenapa? Karena yang pertama didahulu oleh fa. Fal yastajibu li. Yang kedua didahulu oleh wawu. Wal yu'minu bi. Waqad tusakkan ba'da thumma. Terkadang dia juga lamul amr disukun setelah thumma. Contoh ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ada tiga lam di situ ya. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ya, ثم ليقضوا di sini datang lamul amr setelah summa dan disukun. Fi qiraatil kufiyin, pada kiraahnya orang-orang Kufah dan kiraahnya qalun. Yang kita baca demikian juga ya sukunnya. Thummal yaqdu tafathahum wal yufunu dhurahum wal yufunu dhurahum. Wa fi dhalika raddun ala man qala annahu khasun bisyi'r. Ya, di dalamnya berisi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya disukunnya lamul amr setelah thumma itu khusus pada syair. Qala al-Fakihi wa tadkhulu ya'ni lama. Kalau setelah ya'ni dinasobkan ya, karena dia sebagai maf'ul bih. Wa tadkhulu ya'ni huwa al-Fakihi lama talab ala fi'lil ghaibi wal mutakallimi wal mukhatabil majhuli dunal ma'lumi istighna'an anhu bi af'il intaha. Kata al-faqihi wa tadkhulu, dan bisa masuk, yakni kata al-faqihi lamut talab. Ya, di sini yakni berarti maf'ulnya ya, fa'ilnya apa, tadkhul. Wa tadkhul yakni lamat talab, dan bisa masuk, yakni yang beliau maksudkan adalah lamat talab. Lam talab bisa masuk kepada fil ghaib. Ya, contohnya tadi liyunfiq itu ghaib kan, liyaqdi ghaib. Wal mutakallim bisa juga kepada mutakallim katanya. Wal mukhatab juga untuk mukhatab. Al majhul dun al ma'lum, mukhatab yang majhul. Ya, bukan mukhatab yang ma'lum. Yang mabni lil majhul. Mukhatab yang mabni lil majhul. Bukan mukhatab yang apa? Mabni lil ma'lum. Kenapa? Istighna'an anhu bi af'il, karena mencukupkan dengan wazan af'il, wazan fi'ilnya. Jadi untuk mukhatab yang ma'lum dicukupkan dengan wazan fi'ilnya, seperti af'il, af'ala yuf'il af'il. Wa qala ghairuh, dikatakan oleh yang lainnya. Wa idza kana marfu'u fi'l talabi fa'ilan mukhataban ustughniya. Ada ya-nya di situ ya? Hah? Ada ya-nya enggak? Ustughniya 'anil kalami bi sighati af'il ghaliban nahu qum waq'ud. Dikatakan oleh yang lainnya, apabila marfu'u fi'l talab fa'ilan, yang dirafa'kan oleh fi'il talab itu sebagai fa'il, apabila marfu'nya fil talab adalah fa'il yang mukhataba, fa'il yang diajak bicara, maka ustughniya 'anil kalam bi sighati af'il, maka dicukupkan kalamnya dengan sighah af'il umumnya, seperti qum, enggak perlu litakum gitu. Qum sudah cukup. Lebih ringkas mana? Ya qum. Ya, kalau sudah ada yang ringkas, mengapa kita mengambil yang lebih panjang? Qum sudah. Ini kan fa'ilnya apa? Marfu'nya apa? Fa'ilan mukhatab ya kan, qum anta marfu' dan mukhatab. Uqud dan semisalnya. Dan itu ini maksud dengan si af'il fil amr. Ya. Wa tajibu lam in intafat al fa'iliyah nahu li tu'in bi hajati. Ya. Wa tajibu lam litu'an apa ya? Ya, litu'an bihajati. Sepertinya itu. Wa tajibul lam, dan wajib dengan lam. In intafatil fa'iliyah, ketika apa? Tidak ada fa'ilnya. Tidak ada apa? Fa'ilnya. Seperti litu'an bihajati, hendaknya dibantu. Apa? Kerjaanku ini, kebutuhanku ini. Enggak ada. Ya. Litu'an, hendaknya dibantu ini, kerjaan saya ini, kebutuhan saya ini. Wa dukhulul lam ala fi'lil mutakallim qalil, sedangkan masuknya lam kepada fi'il yang mutakallim itu sedikit. Sawa'un kana al-mutakallim mufrada ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam qumu fali usalli bikum fali usalli lakum. Dan masuknya lam kepada fi'il yang mutakallim, kepada fi'il mutakallim, yaitu ini peruntukan untuk mutakallim, sedikit. Sama saja apakah mutakallimnya satu orang, seperti sabda Nabi, kumu fali usalli lakum. Ya. Ayo, bangkit. Fali usalli lakum. Saya hendaknya sholat untuk kalian. Ataupun maknanya ya, bisa bebas lah. Fali usalli lakum. Saya akan sholat untuk kalian. Ya, ini ditujukan kepada diri sendiri Nabi. Fali usalli lakum. Aw ma'ahu ghairuh, atau bersamanya ada yang lain. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal nahmil khotoyakum. Untuk penekanan gitu loh. Untuk penekanan maknanya. Saya benar-benar akan menanggung dosa-dosa kalian. Dan lamnya di situ, ilamul amr. Wa qallu minhu dukhuluha fi fi'lil fa'ilil mukhatabi kaqirati jama'ah. Dan lebih sedikit lagi dari yang masuk kepada mutakallim, yaitu masuknya kepada fi'il yang fa'ilnya mukhatab. Yang fa'ilnya mukhatab, seperti kira'ahnya jama'ah. Fabidhalika faltafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Atau tajma'un. Ya, karena di sini tak. Ya. Faltafrahu. Ini lebih sedikit lagi. Ya. Yang paling banyak kepada yang ghaib. Yang kedua, mutakallim. Yang terakhir, mukhatab. Mukhatabun, yang lebih banyak ya majhul. Lebih sedikit ya maklum. Ya mamnil majhul. Seperti tadi, litu'an. Allah alam, sepertinya di sini naibul fa'ilnya hajah itu. Ba'nya mungkin zaidah. Litu'an bihajati. Kalau dibaca litu'in, ya nanti ada fa'ilnya kan. Anta jadinya. Aslinya litu'an hajati. Tentang yang dibantu ini. Kebutuhan saya. Wa qawlihi lita'khudu masafakum. Dan juga contoh lam al-amr yang dia masuk kepada fa'il yang mukhatab. Lita'khudu masafakum. Hendaknya kalian mengambil barisan-barisan kalian. Sof-sof kalian. Qala ad-Damamini wa la yunqasu 'inda al-Masriyyin, kata ad-Damamini, yang seperti ini masuknya lam al-amr kepada fa'il yang mukhatab la yunqas, tidak bisa dikiaskan 'inda al-Masriyyin menurut ahli al-Basrah. Wa ibaratu Ibn 'Anqa wa syadza dukhulaha fi amri al-mukhatab al-ma'lum nahu, dan ungkapannya Ibn 'Anqa syadz, syadz bisa bermakna jarang dalam pemakaian. Masuknya lamul amr fi amril mukhatab, ketika memerintahkan mukhatab yang ma'lum. Walitakum anta yabna khair, yabna khair Quraishin, walitakdi hawaijal muslimina. Walitakum anta, di sini ya tak antanya untuk taukid saja, bukan fa'il dari takum, karena takum wajib apa? Mustatir fa'ilnya. Walitakum anta, hendaknya kau bangkit wahai ibna khairi Quraishin, anak keturunan terbaik dari suku Quraish. Wali taqdi, dan hendaklah engkau menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa quri'a bihi syudzudzan intaha, kata Ibn Anqa, dibaca dengannya syadz. Wali taqum. Kemana? Masih ada enggak isinya orangnya? Kadang ada orangnya sudah enggak ada isi, isinya sudah pergi kemana gitu. Wujuduhu ka adami, ada yang kayak gitu. Waqad tuhzafu lam wa yabqa 'amaluha wa dhalika fi darurati syi'rika qawlihi wa la tastatil minni baqa'i wa muddati. Walakin yakunil khairi minka nasibu. Ya, tastatil itu tastabdi, menganggap lambat. Menganggap lambat. Baqai dawami yaitu hayati. Makna yang disebutkan di sini wala tastabdi wujudi wa dawami fi hadhihi dunya wa hayati fiha. Falabuda minal mauti walakin istadrik ma fataka minha wal yakun laka qistun min fi'li khair. Bagus ini masyaallah. Maknanya janganlah kau menganggap tastabdi wujudi wa dawami. Tastabdi lambat. Baqai hidupnya diriku di dunia ini. Ya. Ataupun panjangnya umurku fi hadhihi dunya. Disangkanya panjangnya umur matinya lama gitu. Jangan. Jangan menganggap lama kematianku dengan sebab umurku yang panjang. Fala buddha minal maut, mesti kematian akan datang. Walakin hanya saja istadrik, kejarlah ma fatak, apa yang terlewat terluput darimu di dunia ini dari kebaikan-kebaikan. Wal yakun laka qistun, dan hendaknya kau memiliki bagian dari amal kebaikan. Wasata yang dikerjakan secara rutin, sedekah ataupun yang mana saja dari amal soleh yang Allah bukakan untuknya. Yang Allah mudahkan untuknya. Syahidnya mana di sini? Yakun. Ya. Walakin yakun. Ya, walakin yakun. Lil khairi minka nasibu. Yakun di sini majzum dengan lam al-amr al-mahdhufah. Wa qasahu Ibnu Malik ba'da al-qaul. Wa ja'ala minhu qawlahu ta'ala qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Dan Ibnu Malik mengiyaskan, ya, dibuangnya lam dalam kondisi tetap beramal setelah qaul lafaz qaul, dan beliau menjadikan di antara contohnya firman Allah taala qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Katakanlah kepada para hambaku yang beriman, yuqimus shalah, hendaknya mereka mengerjakan salat. Ya. Yuqimus shalah, baru tahu ya? Antum di sini majzum atau mansub? Setahu antum sebelumnya apa? Yuqimu di sini, kenapa dibuang nunnya? Qul li ibadiyal ladzina amanu yuqimus shalah. Hah? Apa setahunya? Belum tahu ya? Ya. Yuqimus shalah. Enggak ada di sini, enggak ada penjazm, enggak ada apa? Penasob. Ya, Ibnu Malik membawanya kepada Hafzul Lam al-Amr liyuqimu as-salah aslinya. Ai liyuqimu, masyaallah. Faedah baru nih. Wa qala ghairuh. Dikatakan oleh yang lain, anna yuqimu majzumun fi jawabi talab. Ada jawaban yang lain. Yang lain mengatakan bahwasanya yuqimu dijazmkan sebagai jawab talab. Yaitu qul. Qul. Ya. Tolabnya bah kul, seperti kul, ta'alau atlu, ta'alau atlu, atlu di situ apa? Majzum sebagai jawab tolab, ta'alau. Sama juga ya kata yang lain, seperti ini, kul katakanlah kan di sini tolab, jawab tolabnya majzum, yuqimu, di sini majzum, ya, si fahami itu, ya, yuqimu katanya majzum dengan jawab tolab atau sebagai jawab tolab. Yaitu qul yang sebelumnya, qul li'ibadiyal ladzina amanu yuqimu. Mana kira-kira yang lebih bagus? Hah? Antum menterjih mana? Memilih pendapat siapa? Hah? Ya. Wa huwa qul. Qala al-Isami wa la tufsal lam al-talab an ma'mulaha bi ma'mulihi wa la bi ghairihi. Ya. Kata al-Isami tidak boleh dipisahkan lam talab. Lam talab tidak boleh dipisahkan dari ma'mulnya. Bi ma'mulihi wa la bi ghairihi, apakah dengan ma'mulnya la ataupun dengan selain ma'mulnya la. Al-muhim tidak boleh dipisahkan antara la mutolab dengan apa? Ma'mulnya, yaitu fi'il mudhari setelahnya. Tidak boleh dipisahkan oleh satu pemisah. Ma'mulihi di sini hanya kembali mana? La tufsal lamut talab an ma'muliha bi ma'mulihi wala bi ghairihi. Hah. Siapa yang bisa menjawab? La tufsal lamut talab an ma'muliha bi ma'mulihi wala bi ghairihi. Dhamir ha kembali mana? Ma bi ma'mulihi. Bib, dari mana bib? Hah? Kembali mana? Abdan. Tidak boleh dipisahkan lamut tolab dari makmulnya dengan makmulnya. Hah? Hak kembali mana, man? Kemana haknya? Kalau ha yang pertama kembali kepada apa? Lam tolab. Ha yang kedua, yang hu, kembali kemana? Hah? Kembali kepada makmulnya tolab. Tidak boleh dipisahkan lam tolab dari makmulnya oleh makmul-makmulnya tolab. Ya, oleh makmul-makmulnya tolab. Paham ya? Ngerti enggak? Sekarang makmulnya tolab apa? Ya fil mudhari. Ya kadang fil mudhari punya makmul jar majrur yang berkait dengan fil mudhari ini. Enggak boleh disisipkan antara lam dengan makmulnya lam tolab ini. Ngerti enggak? Lam tolab punya makmul, makmulnya fil mudhari. Fil mudhari juga punya makmul lagi kan, jar majrur yang muta'alliq, muta'alliqat, muta'alliqat itu. Enggak boleh itu disisipkan di antara lam tolab dengan apa? Makmulnya lam tolab. Ngerti? Ya. Cukup dulu ya. Sampai di sini dulu. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Hah? Apa contohnya itu? Yang disekat oleh makmulnya, makmul tolab. Li. Contohnya apa? Hah? Li al-yawma misalkan. Takro. Li al-yawma takro. Ini kan al-yawma kan makmulnya takro kan. Artinya li takro al-yawm. Misalkan. Didahulukan misalkan makmulnya, makmul la dengan ikatan li al-yawma taqra li fil masjid tajlis misalkan, enggak boleh itu. Tapi li tajlis fil masjid li taqra al-yawma. Ya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.